Mitra bisnis, salah satu faktor yang membuat Tiongkok mampu menjadi raksasa ekonomi baru dalam waktu singkat adalah adanya kesadaran pemerintahannya untuk ikut berperan hingga hal yang sekecil-kecilnya, serta baru membuka diri setelah merasa yakin, siap, serta kuat untuk berkompetisi di tingkat global. Untuk membahas bagaimana merek-merek asing seperti Coca-Cola, McDonald's, Ferrari, hingga Apple dan lain-lain bisa masuk dan eksis di Tiongkok, segera kita berbincang dengan Quick Yanki. Pak Quick, jika Tiongkok menjalankan model state capitalism, apakah merek-merek asing yang eksis di sana otomatis menjadi milik pemerintahannya? Tidak. Tiongkok kan bilang. Jadi sebetulnya tidak state capitalism 100% dulu state capitalism. Sekarang Tiongkok, kalau kita misalnya kapitalisme adalah definisinya dibolehkannya siapa saja memiliki modal, modal terbesar yang ada di negara Tiongkok dimiliki negara, dimiliki pemerintah. Jadi sebetulnya berat sekali state capitalism, berat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, McDonald's, Coca-Cola, semua masuk, silakan. Silakan. Tetapi saya juga boleh masuk negara Anda, kan? Katanya di waktu itu kan ini kan step by step ya. Setelah pemerintah berubah, mengakui kesalahannya, mengadopsi komunisme, sentralisme, itu terus dia terbuka, terus kami mau ikut-ikutan lah ekonomi dunia, mau ikut terkait dengan dunia. Ya boleh, kamu harus anggota WTO, menuruti semua peraturan. Ya, bilang gitu. Nah, jadi pasti dibuka negaramu untuk produk-produk Amerika. Ya, maka bermunculannya Walmart, Kentucky Fried Chicken, Coca-Cola, hamburger, semua Amerika masuk di sana. Pakaian, merek-merek semua, mobil semuanya yang berkeliaran, mobil-mobil mewah, Rolls-Royce banyak sekali. Jadi ya itu semuanya boleh, tapi pemerintahnya kan bilang juga, saya juga boleh dong sebagai pemerintah. Lantas, apakah merek-merek asing seperti McDonald bermitra dengan individu pemilik modal lokal Tiongkok? Itu sesuka-sukanya McDonald. Saya kira mereka bermitra dengan individu atau sepenuhnya dikendalikan sendiri. Juga boleh. Sesuka-sukanya McDonald lah. Sesuka-sukanya mereka. Jadi sebetulnya ya yang salah di mana itu? Karena Tiongkok tidak segan-segan pemerintahnya ikut campur sampai dalam seperti apapun juga. Kan itu esensinya itu dikenali apa tidak. Demikian Quick Yanki, saya Kiki Wijaya.